No matter what your color is, life is beautiful if you know. Salah satu liriknya berkata life is beautiful if you know. Jadi kamu harus mengenal hidupmu dulu. Jadi kamu akan merasa, jadi kamu akan sadar bahwa hidup kamu itu sangat indah dengan adanya banyak perbedaan. Tepuk tangan dong buat Sekar. Apalagi sesuatu itu sama Sekar. Sekar ini adalah Dharma Wanita dari grup Ukulele asal Jogja, Cancer Seed. Tepuk tangan juga buat Cancer Seed yang udah membantuin kita. Tepuk tangan terus ya. Tepuk tangan terus. Yang ya, berat saat maghrib apa ini?